Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin assalamu alayka ya rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahu bi isanin ila yamiddin rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika rabbi ay yahdaran subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim sadaqallahul azim. Al-asatiyatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalal. Kembali Allah bahagiakan kita menjelang sholat fajar ini. Allah himpun di majlisnya Allah. Di majlis para malaikat Allah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridhan bima yasna. Saking senangnya malaikat dengan majlis ilmu, majlis zikir, para malaikat membentangkan sayapnya. Seraya mendoakan mereka yang duduk di majlis ilmu, di majlis zikir. Allahu Akbar walillahilham. Inilah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis salafus saleh, majlis orang-orang saleh berkumpul. Majlis yang membuat kita semakin mengenal Allah, semakin mencintai Allah, makin takut pada Allah. Majlis yang membuat kita senang ibadah. Majlis yang membuat kita semangat beramal saleh. Majlis yang membuat kita semakin mulia akhlak kita, semakin mesra rukun damai rumah tangga kita. Semakin sibuk dalam perbaikan kebaikan, kita pun saling sayang, menyayangi. Dan inilah majlis yang buat kita mudah menangis karena Allah. Allahu Akbar, bahagia sekali. Kami bersama Guru Arifin, guru kita semua, Bang Sambo. Kembali kita lanjutkan tentang At-Turuq Al-Khusu' Is-Salah. Kiat-kiat khusu' dalam salat. Allahu Akbar, walillahil. Bagian yang keberapa ini sudah, Bang, ya? 11-12, Bang. Allahu Akbar. Dan bahagia sekali, ini jamaah banyak sekali datang dari Temanggung, ya, sepuh-sepuh ini Temanggung. Maaf Arifin tidak sopan ada di atas ini, kemuliaan itu hanya Allah yang tahu, boleh jadi yang di bawah lebih mulia daripada yang di atas. Kemudian dari Medan, ya, ibu-ibu dari Medan, Masya Allah, Allahu Akbar Medan, ya Allahu Akbar. Dari Banjarmasin, dari Berabai, Taman Lian, wah Masya Allah keluarga. Dari mana lagi? Tarakan. Dari Timor Leste, Allah, Citayam. Wah, banyak sekali dari Citayam ya Bang. Tetangga. Baik, tidak panjang kalam, segera kita nikmati kiat khusyuk. Silahkan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Bapak sekalian, ibu-ibu, para pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bahasan kita kali ini kita masih berada pada bahasan salat khusyuk yang tahap ke-6. Yaitu tentang khusyuk perasaan. Nah, kita tahu untuk mencapai sholat khusyuk itu ada 7 tahapan. Mulai dari tahapan memperbaiki niat, terus memperbaiki persiapan kita menuju sholat. Yang ketiga tentang bagaimana khusyuk gerakan. Yang keempat khusyuk bacaan. Yang kelima khusyuk pikiran, bagaimana kita berkonsentrasi atau fokus sadar di dalam melakukan ibadah sholat kita. Dan yang keenam ini kita masuk kepada khusyuk perasaan, bagaimana caranya kita bisa menikmati sholat. Nah, untuk mencapai menikmati sholat, kita sudah sekarang mungkin part yang keempat ini. Memang agak untuk sampai kepada khusyuk ketujuh nanti, khusyuk hati. Memang poin paling penting itu di yang keenam ini. Karena kalau sampai yang keenam ini, maksimal usaha kita di yang keenam. Adapun nanti yang di ketujuh, khusyuk hati itu adalah urusan Allah. Ya, khusyuk yang ketujuh itu nanti bagaimana merasakan kita dekatnya dengan Allah. Seolah-olah kita melihat Allah, ya, ini namanya ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yarak. Nah, itu yang ketujuh. Nah, untuk sampai ke yang ketujuh itu nanti urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai level 6 ini, tahap 6 ini menjadi urusan kita, usaha kita sebagai manusia. Nah, kemarin kita sudah masuk yang namanya yang keenam itu, bagaimana kita menikmati sholat. Latihan, apa yang kita fahami di pikiran kita, itu khusyuk pikiran, kita masukkan, kita resapi makna bacaan itu di dalam hati kita. Latihan, memasukkan, meresapi apa yang kita fahami dalam bacaan sholat kita ke dalam hati kita. Nanti hati kita akan, efeknya akan bergetar. Perasaan kita itu akan bergetar. Ya. Nah, jadi kemarin kita sudah masuk yang pertama, masih ada yang ingat-ingat? Ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah? Yang pertama, maknanya itu yang kita fahami, masukkan pelan-pelan ke dalam hati kita. Mulut kita bicara tentang Allahu Akbar, maknanya yang ada di sini, ya Allah, Engkau Maha Besar, masukkan ke dalam hati kita. Masukkan. Terus berulang-ulang. Begitu juga bismillahirrahmanirrahim sampai al-fatihah, amin, masukkan ke dalam hati kita. Jadi ke dalam hati ini proses pemahaman makna. Masukkan ke dalam hati kita, sampai meresap. Itu tahapannya. Yang kedua, mulai menjabarkan. Nah, ini yang saya bilang kemarin tuh. Mulai kita jabarkan. Bagaimana menjabarkan kemarin? Kita luaskan maknanya. Kalau kita mulut kita Allahu Akbar, pertama bareng dulu. Khusyuk pikiran, mulut sama pikiran sama. Kalau mulut Allahu Akbar, pikiran harus Allahu Akbar. Terus kita pahami maknanya. Nah, begitu Allahu Akbar kan Allah Maha Besar. Nah, Allah Maha Besar ini kita jabarkan. Nah, bagaimana cara penjabarannya? Nah, ini lebih spesifiknya kita bahas setelah segmen insyaallah berikut ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Allah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Silakan, Bang. Ya. Jadi menjabarkan makna ini adalah enggak usah terlalu dihiraukan. Suara hati kita saya seperti bicara gitu. Allahu akbar, apa makna Allahu akbar? Allah Maha Besar. Nah, jabarkan tentang Allah Maha Besar. Ya Allah, Engkau Maha Besar, kami ini kecil. Jadi hati kita ini semacam bicara gitu. Tentang kebesaran Allah. Jadi begitu. Ini membuat sholat itu menjadi sedikit lebih lama. Jadi kadang-kadang Allahu Akbar aja sebelum kita baca berikutnya nanti doa iftitah, itu agak lama kita memahami Allahu Akbar. Jadi itu nanti membuat kita menjadi nikmat begitu. Jadi membuat tidak buru-buru. Makanya syarat kita pada awal dulu untuk mencapai sholat khusyuk harus mempersiapkan waktu. Jangan buru-buru. Kalau buru-buru gak dapat aja. Nah, cuman pesan saya kalau untuk sampai ke level 6 ini adalah sholat-sholat yang banyak waktunya. Seperti sholat malam, sholat-sholat sunat. Atau kalau sholat wajib kita sholat sendiri. Nah, bisa. Tapi kalau sholat berjamaah, jangan. Inti kita Allahu Akbar belum al-fatihah, orang nanti sudah ruku, kita masih berdiri terus nanti. Orang sujud, kita masih berdiri terus gitu. Nah, ini buat sholat-sholat sendiri. Makanya pesan saya pada waktu yang lalu itu, untuk sampai ke level 6 ini hanya sholat sendiri. Kalau untuk berjamaah bisa sampai level atau tahap yang kelima, khusyuk pikiran. Di situ minimalnya. Nah, untuk tambahan sholat sendiri, kita jabarkan. Allah Akbar, ya Allah, engkau maha besar, hamba ini kecil, ya Allah. Begitu kecilnya dibanding alam semesta ini, tapi kau muliakan hamba. Bicara aja hati kita itu nanti itu. Jabarkan. Nah, ini biasa kalau dalam zikir-zikirnya Ustaz Arifin ini suka begitu, suka menjabarkan. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi itu di dalam hati. Di dalam hati. Jadi hati, ini istilah bahasa sayanya, memancing hati bicara. Memancing hati bicara. Selama ini kita sholat, ya kebanyakan kita, hati kita gak pernah bicara sama Allah. Jadi yang bicara cuma apa, Bu? Pak? Mulut. Hati gak pernah bicara. Hati bicaranya dunia. Mulutnya bicara Allahu Akbar, hatinya bicara pasar, bicara mal, bicara masak-masak. Misalnya kalau ibu-ibu, bapak-bapak bicara kerja gitu. Jadi gak nyambung. Makanya waktu saya kita masuk ke level ke-6, level ke-5 kemarin, khusus pikiran itu harus ada matchingisasi kan? Suara mulut sama dengan suara pikiran, sama dengan suara hati, harus matching, bareng. Nah, ini latihan hati kita bicara. Jadi kalau kita Allahu Akbar mulut kita, hati kita apa? Menjabarkan. Lama-lama masuk dia tuh. Enggak usah dipaksa. Memangnya awalnya memang agak-agak sedikit jabaran, tapi makin lama makin panjang jabaran tuh. Tergantung kepada pengalaman-pengalaman kita dalam kehidupan kita. Nah, jadi begitu Allahu Akbar. Misalnya baca Al-Fatihah misalnya. Atau inilah kalau misalnya doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi. Nah, itu bisa kita jabarkan. Sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki ibadahku wa mahyaya, hidupku wa mamati matiku hanya untuk engkau. Nah, ini bisa kita jabarkan. Ya Allah, hamba ini adalah hambamu, semua kegiatan hamba, hamba serahkan untukmu ya Allah, berikan hamba keikhlasan. Bisa begitu hati-hati itu bicara, biar saja. Nah, namanya hati bicara. Hati bicara, enggak usah dipaksa, Bu. Nanti Allah yang akan menuntun itu. Nah, ini namanya menjabarkan. Tergantung kepada pengalaman kita. Itu nanti akan muncul. Jadi fenomena, bukan fenomena. Bacaan inna sholati itu nanti makin lama makin luas kita bisa memahaminya. Makanya untuk 1-5 sholat khusyuk, semua orang bisa sama. Begitu mulai 6, udah beda-beda. Karena jabaran Allahu Akbar Bapak ini beda dengan saya, beda dengan Ustaz Arifin, beda. Jadi beda-beda kita memahami makna Allahu Akbar sesuai dengan pengalaman kita. Begitu juga dengan inna sholati, saya punya pengalaman yang berbeda, Ustaz Arifin punya pengalaman berbeda, para jamaah juga itu bisa bicara sendiri hati kita. Jadi pesan saya pada yang level ke-6 ini di sini mulai hati kita bicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai latihan hati bicara. Kalau sudah nanti hati latihan bicara, nah ini baru kedekatan itu akan muncul. Karena yang bisa merasakan kedekatan kepada Allah itu siapa nanti? Hati kita. Nah, itu nanti pada level yang ke-7. Nah, jadi kita mulai latihan hati bicara. Jadi menjabarkan. Nah, cuman kalau bagi saya yang paling enak itu misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Atau alhamdulillah rabbil alamin dulu lah. Ya. Apa arti alhamdulillah rabbil alamin? Segala puji bagimu ya Allah, engkau Tuhan semesta. Ya Allah, segala puji bagimu, banyak sekali nikmat yang kau berikan kepada hamba. Jadi kata-kata alhamdulillah ini kan tentang apa? Terima kasih. Jadi dalam hati kita seperti berterima kasih. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, engkau maha rahman, engkau maha rahim, maha pengasih, maha penyayang, maha baiknya engkau ya Allah. Engkau angkat hamba yang tadinya hina, sekarang hamba menjadi mulia, engkau maha baik, engkau. Ceritakan aja tentang kebaikan Allah, maha rahmannya Allah, sesuai dengan pengalaman kita. Nah, untuk level 6 ini butuh lama sholatnya. Jadi kalau bapak-bapak biasa, ibu-ibu biasa sholat 2 rakaat mungkin 5 menit. Kalau sampai level ini bisa minimal 10 menit. Bahkan bisa 15 menit. Bisa 20 menit. Bisa begitu. Baru satu bacaan saja begitu kita nikmati. Nah, ini makanya level 6 ini bagaimana menikmati sholat. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa di rumah sudah biasa hatinya bicara kepada Allah, nanti terasa nikmatnya sholat itu. Pantaslah Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fi sholat. Suasana yang paling membuat aku bahagia adalah suasana sholat. Nah, ini sebenarnya sama. Nanti kalau kita belajar zikir juga sama. Nah, ini sama. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Begitu mulut kita subhanallah, hati kita, pikiran kita memahami, hati kita seperti bicara. Maha hebat engkau ya Allah. Nah, itu bisa cerita nanti. Bisa cerita, beda-beda nanti. Alhamdulillah segala puji bagimu. Kita mengungkapkan terima kasih. Kalau subhanallah itu ungkapan kekaguman kita kepada Allah. Kalau Allahu Akbar ungkarkan kebesaran Allah. Kalau la ilaha illallah tentang apa namanya? Tentang tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, tiada yang kucintai, tiada yang kuidolai, tiada yang kusembah, tiada yang tempatku bergantung kecuali Engkau. Jabarkan saja sendiri. Nah, biasanya yang paling enak itu misalnya istighfar Allah maghfirli, itu biasanya agak mudah itu. Nah, itu jabarkan juga tentang dosa-dosa kita. Ya, seperti duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Cerita tentang dosa kita. Ya Allah, dulu hamba ini masa hamba kelam. Mulut kita Rabbighfirli, tapi hati kita bicara tentang dosa-dosa kita. Jadi begitu, latihan hati bicara menjabarkan apa? Menjabarkan makna dari sholat yang kita. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, untuk sampai ke level 6 ini, tahap 6 ini, kita mesti memahami bacaan dulu. Kalau enggak paham, enggak bisa. Enggak bisa. Maka mulai sekarang belajar. Banyak buku-buku tentang sholat. Ya, coba baca itu maknanya. Antum sukara. Ya. Hatta ta'lamu ma'adakul. Kau mabok, sehingga kau paham benar apa yang kau baca. Lihat orang mabok, berkata, berbuat, tapi tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Dia takbir, dia ruku, dia sujud, dia salam, tapi dia tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa dia. Dia tidak paham apa yang dia baca. Dia tidak sadar. Maka tidak heran, tidak membawa dampak positif. Selesai sholat, maksiat lagi. Selesai sholat, berbuat zalim lagi. STMJ, Pak. Sholat terus maksiat jalan. Oh, STMJ kata beliau. Sholat tekun, maksiat jalan. Ya, jadi begitu. Jadi, ini coba ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa di rumah, coba latihan hati kita bicara. Menjabarkan maknanya. Nah, itu kadang-kadang satu bacaan aja itu kita lama kita berhenti. Karena kita berusaha untuk memahami dan memeresapi makna itu. Makanya saya katakan tadi, ini buat sholat-sholat sendiri. Gak bisa berjamaah, gak bisa. Ya, kecuali kalau berjamaah sudah terlatih jamaahnya. Lain, zaman Rasulullah itu biasa mereka seperti ini. Sholat subuh itu panjang tuh nanti. Jadi begitu, latihan menjabarkan makna. Jadi yang macam tadi, Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Jabarkan tentang Maha Pengasih, Maha Penyayang Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini juga, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kepada-Mu kami ibadah ya Allah, kepada-Mu kami meminta, dan seterusnya. Jabarkan makna ini. Tadi beliau berulang-ulang mengulang, Arifin simak, dalam sholat sunnah, sulit untuk bisa berjamaah. Ya Bang ya? Betul. Bisa menikmati kehusuan itu. Nah, itu dalam surah Muzzammil Allah sebut itu. Inna nasyiatal laili hiya asyaddu wa aqwa maqila. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusu dan bacaan kala itu sungguh amat berkesan. Ya, berkesannya gara-gara diresapi tadi itu. Diresapi Allah. Makanya orang kalau sudah khulas surat khusu enggak mungkin merokok. Nah, ini ada babnya nanti nih, ada bab. Oh, ada babnya. Ya, jangan dibuka dulu. Nah, ya. Jadi demikian. Jadi tapi coba, Bang, jamaah kita enggak ada yang merokok, Bang. Oh, insyaallah saat ini. Ah, iya, ya, jadi latihan ini istilah saya ini istilahnya menjabarkan ini latihan hati bicara. Ibu-ibu, bapak-bapak, selama ini kita jarang bicara sama Allah hati kita, yang ada ngomelin Tuhan selalu. Iya. Tanpa sadar kita sering ngomongin Allah loh. Ngomelin Allah. Misalnya contoh ibu-ibu bapak di hati kita suka, ya Allah kenapa hidupku gini? Kau bikin aku susah ya Allah, teganya. Itu kan hati kita ngomong gitu, itu Allah dengar. Ini hambaku nih ngomel aja kerjanya gitu. Jadi Tuhan diomelin terus. Nah pantas kita kurang disayang oleh Allah, karena Allah. Ya, ibu, kadang-kadang ngomelin suami sendiri Bang, sambil masak nih, dasar laki nih. Sambil benerin kasur Bang. Menjengin kasur ngomelin. Ya, suami gak sayang juga. Iya, jadinya. Iya. Kok diomelnya gak sayang kan begitu. Ya jadi begitu bapak sekalian. Coba latihan bicara di sini. Latihan istilah kita nanti pada berikut tahapan berikutnya namanya latihan curhat namanya habis ini. Setelah sudah terbiasa kita menjabarkan, baru nanti level berikutnya lanjutannya. Bagaimana kita latihan curhat namanya. Nah latihan curhat sama Allah. Nah yang justru nanti kenikmatan yang paling indah itu nanti kalau hati kita bisa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tadi ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jabarkan. Ihdinash shiratal mustaqim, ya Allah tunjukkan hamba jalan yang lurus. Bicara aja, ya Allah tunjukkan hamba jalan yang lurus, tetapkan hamba dalam jalan ya Allah. Jangan bikin hamba melenceng-melenceng karena mungkin selamanya hidup hamba banyak melencengnya. Tetapkan ya Allah, hamba terima kasih sudah Engkau beri hidayah kepada hamba sehingga hamba bisa menjalankan ibadah ini dengan nikmatnya. Terus bicara saja. Mulut ihdinash shiratal mustaqim, hati bicara maknanya, menjabarkan. Enggak usah dipaksa, Pak. Enggak perlu banyak-banyak baca buku. Apa yang kita alami, ceritain saja sama Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti akan ada rasa kenikmatan. Kalau hati kita sudah bicara. Nah, selama ini kita kan hati kita ibu-ibu, misalnya bapak sekalian, seperti kita sama istri, sama suami. Sering ngomong kita sama istri kita. Sering ngomong sama suami kita. Tapi hati kita jarang pernah bicara. Akhirnya kepada Allah pun begitu juga. Ya, dekat di mata, akhirnya jadi jauh di hati. Ya ibu-ibu, misalnya dibilang suami I love you, senang gak bu? Senang gak? Bapak-bapak istri bilang I love you, senang gak? Tapi mulut doang. I love you mulut, tapi hatinya bukan I love you, entah apa-apa yang dipikirkannya. Tapi coba mulutnya bilang I love you, hatinya juga I love you suamiku. Kau aku sangat mencintaimu, engkau telah baik kepada aku. Begini, oh itu akan terasa nikmat lagi. Nah, bagaimana lebih nikmat lagi? Kita lanjutkan setelah berikut ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Lupa besok Ahad 20 Rabiul Akhir 3 Maret Ahad besok zikir di Masjid Az-Zikra Sentul. Dimulai dari salat malam jam 2 nanti malam dengan imam yang hafal Quran, indah nikmat sekali. Kemudian lanjutkan subuh, halaqah subuh. Kemudian zikir mulai jam 7 sampai selesai jam 9:30. Silakan ikhwah hadir. Allahu Akbar. Dan insyaAllah nanti sore asar di Masjid An-Nur Permata Timur Curug Kalimalang, Jakarta Timur. Nanti sore asar. Abang lanjutkan. Iya. Jadi kalau hati juga ikut bicara, tapi bicaranya pada makna, itu lain. Baru ada pukulan, omongan itu akan terasa nikmat. Seperti saya katakan tadi, kalau kita ngomong I love you sama suami, I love you sama istri, kalau hatinya gak ngomong I love you, pasti gak ada rasanya. Biar 1000 kali kita ngomong I love you. Kelihatan bang. Kelihatan. Wajah gombal. Ya wajah gombal dengan wajah yang benar-benar kelihatan bang. Iya. Jadi ini kalau sudah suara hatinya sama dengan suara mulut itu lain. Frekuensinya beda. Ibu-ibu coba kalau suami bilang I love you. Hatinya juga I love you suami kita. Gimana rasanya bu? Yang mendengarkan pun akan terasa gelombangnya. Begitu juga bergetar. I love you. Di sininya betul-betul I love you. Apalagi di sini dijabarkan. Mulut kita bilang I love you, sederhana kalimatnya. Aku cinta padamu. Pak, bu, cobalah sering-sering juga sama istri, sama suami juga. Ngomong I love you. Jangan diomelin melulu, pak. Jangan meloling, bu. Jadi gitu. Nah, kalau hatinya ikut. Ya Allah, misalnya hatiku ini cinta kepada suami. Begitu kita ngomong I love you terus. Mengapa kita cinta? Karena suamiku sudah baik sama aku. Suamiku telah membimbingku. Suamiku memberi makan. Jadi mulut kita I love you. Tapi hati kita kan bicaranya tentang kebaikan suami. Itu pasti lain ngomong I love you-nya. Getarnya pasti beda. Nah, inilah yang kita latihan bicara di dalam sholat. Dijabarkan maknanya di dalam hati kita. Nah, coba. Nah, baru berikutnya kalau sudah biasa ngomong seperti ini hati kita, baru coba latihan kita curhat namanya. Nah, baru latihan curhat. Cuman khusus curhat ini biasanya kontekstual dengan kehidupan kita. Dekat banget bang ya. Dekat kalau banget. Sudah curhat itu udah close banget. Ya, close banget nanti. Karif jidan. Curhat, Masya Allah. Ya, curhat. Namanya curhat. Nah, curhat ini seperti ini. Sedikit saya ajarkan kepada ibu-ibu. Ini biasanya curhat ini sesuai dengan kondisi kita. Kita bawa sesuai dengan kondisi kita. Misalnya begitu kita ngomong, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada engkau ya Allah, kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan di situ kita bisa curhat. Ya Allah, hamba ini susah, hamba ini banyak sekali masalah, hamba hanya minta tolong kepadamu ya Allah. Jadi kita curhat sesuai dengan kondisi kita. Nah, jadi kalau sudah latihan menjabarkan, lama-lama ujungnya curhat. Curhat, apa arti curhat bu? Mencurahkan isi hati kepada, walaupun Allah tahu isi hati kita. Walaupun Allah tahu apa namanya masalah kita, tapi kalau kita ceritakan kepada Allah, itu jauh lebih nikmat lagi. Walaupun Allah Maha tahu. Coba ceritakan curhat kita. Nah, ini namanya curhat. Kalau sudah seperti ini, Masya Allah. Nah, begitu juga seperti misalnya apa? Duduk di antara dua sujud. Rabbir firli, ya Allah ampunkan dosaku. Jabarkan tentang dosa. Habis itu curhat. Apa? Ya Allah ampunkan aku ini, ya Allah. Memang banyak dosaku, tapi Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Engkau Maha Pengampun, ampunkan. Jadi mulut kita, Rabbil Firli, hati kita curhat tentang bagaimana dosa kita yang banyak dan kita mohon ampun. Warhamni, sayangi aku, ya Allah. Coba curhat tentang sayang. Ibu-ibu curhat tentang saya, ya Allah sayangi aku. Ya Allah, warhamni, sayangi aku, ya Allah. Walaupun suamiku gak sayang, asal Kau sayang sama aku, gak apa-apa, ya Allah. Bisa begitu nanti. Apalagi kok plus suaminya tambah sayang gitu. Gak usah khawatir, Bu. Gak usah khawatir. Ya, orang yang sudah disayang sama Allah, dalam salah satu hadis kursi dikatakan, kalau orang sudah disayang sama Allah, Allah umumkan kepada seluruh makhluk langit, dan Allah umumkan kepada seluruh makhluk bumi, untuk mencintai hambanya itu. Jadi gak usah khawatir, Bu. Jadi walaupun suami pun kurang-kurang sayang, kalau ibu warhamninya benar, nanti lama-lama istri kita, atau suami kita, jadi sayang sama kita, Pak. Begitu juga ibu-ibu sekalian. Coba latihan curhat di dalam hati kita. Indah banget ya, Bang. Wah, indah kali. Curhat tuh, waduh, so close. Makanya, iya, Kak. Nak budu, kak nak, kak itu engkau, nak itu kami. Enggak ada huruf pemisahnya tuh. Engkau itu muhatab sani, bukan dia. Kalau dia, oh no. Engkau, so close, qarib jidan. Engkau, ya Allah. Nah, ini curhat di sini terjadi. Ya, jadi latihan, buat indah nanti sholat itu. Nah, kita curhat tentang apa? Tentang kasih sayang Allah. Terus baju burni, tutuplah aibku. Nah, ini kan bisa kita curhat. Ya Allah, hambamu ini banyak aib, tutuplah ya Allah. Ceritakan. Ya, cuman ini bukan jurus ini ya. Misalnya, ya ada sekarang udah rame-rame tentang banyak KPK. Ini bisa juga. Ya Allah, banyak aib dosaku, ya Allah. KPK udah datang ke kantorku, ya Allah. Tutup aibku, ya Allah. Nah, bisa begini. Ah, cuman syaratnya minta ampun dulu. Ah, baru ditutup. Aib, ini belum sempat minta ampun, sudah minta tutup aib, minta ampun dulu dong. Baru nanti Allah tutup aib. Kalau sudah kita minta tutupi aib, bagaimana mungkin kita cari aib orang lain? Diri kita saja kita minta ditutupi, bagaimana kita cari aib orang lain? Maka orang yang memahami wajib murni, tidak akan suka menggibahkan orang lain. Ibu tahu kan gibah, Bu? Bu, gibah tahu? Gosip tahu? Itu kerjaan laki-laki. Terutama kalau laki-laki kumpul di arisan. Iya, kadang-kadang pagi-pagi beli sayur, laki-laki sudah melakukan gosip. Dasar laki-laki. Kalau ibu-ibu kan senangnya sepak bola. Ayo bang, terus bang. Ya ini, nah kalau sudah bisa curhat gini Bapak sekalian, itu indah sholat. Ya. Jadi wajib murni ceritakan tentang masalah kita. Begitu juga warfa'ani, angkat derajatku. Ceritakan tentang angkat derajat. Mau naik pangkat, coba pakai warfa'ani. Ya Allah, angkatlah derajatku. Ya selama ini kalau hamba masih begini terus, ya Allah, angkat derajatku. Baik derajat di dunia berupa naik pangkat, baik derajat mulia di sisi Engkau, ya Allah. Coba ceritakan, coba kita curhat. Begitu juga dengan apa namanya, warzuknya. Ini paling enak nih, curhat warzukni nih. Menjabarkan warzukni, ini paling enak nih. Warzukni, ya Allah. Ya. Beri aku rezeki, ah, curhat, ya Allah, kontrakan udah habis, ya Allah. Ini besok orang udah datang, ya Allah. Ah, makanya ibu-ibu pada level berikut ini, untuk supaya menambah nikmatnya sholat kita, boleh mengulang-ulang bacaan. Ah, ya. Boleh mengulang-ulang bacaan. Makanya sholat sendiri. Jadi Rabbil Firli, kita ulang berkali-kali. Gak apa-apa. Boleh, gak ada masalah. Ini baca. Yang gak boleh diulang itu cuma 3. 1 takbir, 2 sami Allah, 3 salam. Itu jangan diulang-ulang. Nah itu yang nggak boleh ulang-ulang. Iya, nggak boleh itu. Ya ini. Assalamualaikum. Iya. Ya, jadi gitu. Nggak mungkin kecuali sholat apa? Sholat Id. Nah, itu betul. Takbirnya diulang-ulang. Tapi nggak boleh. Coba ulang-ulang. Jadi coba ibu-ibu latihan sekarang. Robir fili urang berkali-kali. Mulut kita robir fili ngumang berkali-kali. Hati kita curhat tentang dosa-dosa kita. Warhamni, mulut kita warhamni, hati kita curhat tentang kasih sayang Allah. Wajiburni, terus kita ulang-ulang wajiburni, hati kita juga demikian. Nah, ini yang dahsyatnya pada yang seksi berikut ini, itu lebih akan terasa nikmat lagi nanti. Allahu Akbar, jangan khawatir, makanya setelah wajib, kita berjamaah abdolnya, ada sholat, sunnah, itulah saat kita menikmati sholat. Ada qobliyah, ada ba'diyah, Allahu Akbar, walillahilhamd. Kita akan segera menikmati undangan Allah. Salat berjamaah dan muazin kita, Mayor CPM Padli dan Arifin sangat dekat dengan beliau dari bujangan, Bang. Sampai Arifin nikah dan nikah lagi. Terus jadi sahabat Arifin beliau. Silakan abangku sayang fillah, Mayor Padli. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. Let Wallahu. Ikhwatal iman, Ustaz Sambo dan para asatidah, guru-guru Majelis Az-Zikra dan semua guru-guru, keluarga besar dari Temanggung, Jawa Tengah, dari Medan, dari Tarakan, dari Kalimantan Selatan, ya. Allahu Akbar walillahi alhamd. Ini rahmat, ini karunia Allah semua. Terima kasih MMC Muslim yang berikan kami kesempatan berdakwah melalui Masjid An-Nida ini, sehingga kami bisa sholat di awal waktu, kami bisa berjamaah, dan kami bisa menikmati sholat di masjid. Inilah dakwah amal, dakwah yang nyata. Alhamdulillah ini sudah masuk 11 tahun Bang, dakwah melewati masjid ini. Dan inilah kesenangan orang beriman. Masjid dengan orang beriman itu ibarat ikan dengan air, gak bisa dipisahkan. Kalau ikan bisa dengan air, mati ikan asin. Qalbuhu mu'allakun bil masajid. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah di akhirat nanti, di antaranya adalah orang beriman yang hatinya tergantung di masjid. Mu'allak, tergantung di masjid. Artinya hobinya ke masjid. Senangnya masjid. Allahu Akbar. Nah, kenapa kita selalu membahas sholat khusyuk? Ini sudah yang ke-12, nanti kita lanjutkan lagi selesai ini rekaman. Dan terus mohon kesediaan abang, dan mudah-mudahan bang Samo panjang umur, sehat walafiat dalam amal ibadah, dalam dakwah, membimbing negeri ini. Sahabat ikhwah, umat Islam Indonesia ini terbesar. Dan kalau sholatnya baik, maka ibadah lainnya akan baik. Kalau ibadah baik, maka hamba itu semangat beramal saleh. Kalau sudah semangat beramal saleh, akhlaknya akan mulia. Kalau akhlaknya mulia, hidupnya akan baik. Rezekinya berkah, rumah tangganya berkah, hidupnya bahagia karena akhlaknya baik. Kalau sudah hidupnya baik dalam taat, meninggalnya pun baik. Al-qasin alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang-orang beriman itu khusyuk dalam sholatnya, seakan ia berhadapan langsung dengan Allah. Bahasa abang tadi, curhat dengan Allah sebagaimana nanti wafat. Ia benar-benar akan berjumpa dengan Allah. Makanya khusyuk salatnya. Khusyuk salat, ibadah baik, hidup baik, bahagia dunia, bahagia akhirat. Kita akan lanjutkan lagi nanti rekaman setelah ini ya bang. Terima kasih Ustaz Sambo, terima kasih semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa besok zikir akbar di Masjid Az-Zikra Sentul mulai jam 7 pagi sampai jam 9. Kemudian jangan lupa kajian ibu-ibu Kamis kedua rutin setiap bulan. Kamis kedua tanggal 14 Maret 2 Jumadil Awal mulai jam 9 langsung bersama Nanda Arifin Ilham. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la